ke pesantren-pesantren penghafal Al-Quran di seluruh tanah air. Alhamdulillah semalam udah laku ya, 200 juta. Jadi ada sahabat saya beli, Winky namanya, dia beli 200 juta. Alhamdulillah ya, bagus juga kita lelang ini. Dan memang gak ada ruginya. Sebentar lagi juga tuh mobil ada gantinya tuh. Yakin saya, gak lama lah, paling kacak 3 hari, 7 hari atau 3 bulan, 7 bulan udah datang yang baru. Amin. Lah 7 bulan mah sebentar daripada lu kredit. Apa 36 bulan? Baik, yang tadi sudah ngaco. Coba saya pengen lihat yang di ruangan ini yang pada pengen sedekah. Alhamdulillah. Nah, nanti habis acara maju ya ke depan ya. Memang harus ada tukerannya. Enggak bisa kalau enggak ada tukerannya. Ustaz, saya enggak bisa sedekah gimana? Ya udah, tukerannya kan enggak mesti sedekah. Tukerannya apa? Ada yang tukerannya salat malam. Ya salat malam. Ada yang tukerannya bisanya duha, ya duha. Tapi kalau ada yang bisa nuker dua-duanya, sholat malam iya, sedekah juga iya, sholat duha iya, sedekah juga iya, baca Quran iya, sedekah juga iya, top. Dan tukerannya itu selalu gak sebanding sama niat kita, sama harapan kita, sama hajat kita. Contoh, tadi saya minta cincin ya, ini ada yang berangkat nih, cincin kawin. Cincin kawin ini yang dinilai sama Allah historisnya. Historisnya, value-nya ya, nilainya, bukan uangnya. Kalau uangnya seberapa sih dibandingin dengan pergi haji, barangkali ini cincin enggak kebedah. Kalau dijual-jual cincin kawin, ukuran-ukuran cincin kawin itu ya biasanya kalau kita-kita orang nih, kecuali orang yang kaya dah. Kalau kita-kita orang paling mentok 1 juta. Paling mentok tuh, enggak tahu nih kalau ini berapa ya. Ini sih kelihatannya nih sama Roman ini 1 biji kan ya. Ini sedangkan yang dipengenin 50 juta nih pergi haji ya, ONH plus misalkan. Tapi Allah memang begitu. Tukeran yang begini ini Allah tuker dengan sesuatu yang lebih besar lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cincin ini akan dibayar juga oleh Allah dalam bentuk yang lain. Apa? Seperti yang Ustaz Albar tadi bilang, minta rumah tangganya dilanggengi, minta nanti diberikan anak yang soleh-soleha, minta diberikan lagi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Duluan saya bercanda, siapa yang bawa motor? Kalau emang pengen jabat tangan sama saya, yuk jabat tangan. Motornya gak usah dibawa, pulang jalan kaki sana. Pulang naik angkot sana. Motornya gak usah dibawa, nanti kemarin lagi bawa STNK apa BPKB-nya. Itu alhamdulillah tuh, ada pemirsa TPI yang udah sedekah motor berikut STNK sama BPKB-nya. Alhamdulillah, sampai sekarang dia masih nagih janji Allah. Mana nih ya Allah? Udah sedekah motor, iya kali kurang kali gitu. Ya kurang kali sama cita-citanya, terusin. Pokoknya nih tanaman kan lagi kita siram nih. Tanamannya lagi mulai numbuh nih, insya Allah dia pasti numbuh, yakin. Yang penting kita jangan sampai kekurangan, sabar. Terus buka juga mata, buka mata. Begitu dia sedekah, barangkali dalam keadaan istrinya 7 bulan hamil. Yang dia pengenin rumah, tapi kata Allah apa? Istri kamu nih ya, gak ada umurnya 2 bulan lagi. Begitu melahirkan, anaknya hidup, emaknya mati. Tapi kemudian Allah panjangin umur emaknya, gara-gara sedekah si suami, bisa gitu. Dia kepengen rumah, tapi kemudian Allah kasih rezeki apa? Dapat duit buat memperpanjang kontrakan. Sebenarnya mah itu bantuan dari Allah. Kenapa? Rupanya sedekahnya itu kurang buat rumah yang bakal Allah datangkan. Lalu Allah panjangin dulu nih waktu buat dia beriyadhah, dengan cara Allah kasih dia tambahan rezeki buat kontrak tahun berikutnya. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, setelah dia sedekah, dia pelihara sholat duhanya, tahun berikutnya kebeli. Tapi bukan di tahun yang bersangkutan, melainkan tahun yang depan. Allah mah begitu. Pemirsa, saya pun terus-menerus mengajarkan sedekah kepada diri saya dan kepada pemirsa semua. Sesuatu sedekah yang hebat tanpa perlu saudara kehilangan barang. Umpama, saudara punya mobil tahun 2000. Kepengen berganti dengan mobil tahun 2009. Enteng pemirsa, enteng. Kalau cara lama, mobil tahun 2000 jadiin DP. Mobil tahun 2000 jadiin uang muka. atau mobil tahun 2000 dijual ya, kemudian buat uang muka kredit. Sekarang gak usah begitu. Mobil yang tahun 2000 berapa harganya? Misalkan harganya 150 juta. Jual. Jual, sedekain. Tapi jangan disedekain semua. Sedekain aja 120 juta. Yang 30 juta buat sewa mobil ukuran 3 bulan. Ini di TV gak boleh ngomong merek sih. Padahal nih kalau gue boleh ngomong merek nih lebih mantep lagi. Ya, sedekah mobil yang 150 juta nanti bakalan dapat mobil yang 1 miliar. Bakalan dapat mobil yang 500 juta. Gimana caranya? Sewa. Dengan uang 30 juta bisa nyewa 3 bulan mobil yang bagus sekali. Lalu sahabat-sahabat saya bicara, "Ustaz, itu kan nyusahin diri. Nanti bulan keempat bagaimana?" Enggak nyampe bulan keempat, itu yang 120 juta udah akan Allah ganti 1,2 miliar. Enggak akan ada bulan keempat. Karena yang namanya duit didagangin nih sama Allah nih. Diputer sama Allah. Allah yang muterin nih. Bukan ahli dagang, tapi Allah. Luar biasa. Tapi, saya udah mulai ketularan nih ngomongnya. Luar biasa mulu nih. Ustaz Albert nih luar biasa terus. Diganti subhanallah. 120 juta, kalau Allah ganti jadi 1,2 miliar rupiah. Bapak ibu yang sudah punya motor, jual, jual. Kapan lagi bisa sedekah motor? Jual. Kemudian berpayah-payah saja dulu. Naik ojek lagi, naik angkot lagi. Kelezatan naik motor, ya kita bunuh dulu. Karena kita pengen bersedekah yang besar. Lalu kemudian kita panjatkan hajat kita kepada Allah SWT. Ustaz, jelek banget dong. Kita sedekah niatnya pengen begitu. Maaf, bukan niat. Ya, niatnya mah niat sedekah. Bukan berarti kita sedekah motor niatnya supaya pergi haji. Enggak. Jual motor niatnya sedekah. Tapi abis sedekah kita panjatkan doa kepada Allah supaya Allah berangkatkan kita ke haji seperti itu. Nih, buat pemirsa yang udah punya rumah. Punya rumah katakanlah di pinggiran Jakarta. Harganya 500 juta. Lewatin, jual. Benar. 500 juta itu jual 400 juta. Sedekahin 400 juta. Yang 100 jutanya sewa. Sewa ukuran setahun. Rumah di Jakarta saja nih 100 juta setahun itu udah mewah sekali. Lah, tahun kedua gimana? Tahun kedua Allah udah balikin tuh duit yang 400 juta. 400 juta dikali 10, 4 miliar. Tadinya rumahnya 500 juta, sekarang rumahnya 4 miliar. Pakai dulu setahun. Begitu setahun pakai, jual lagi. 4 miliar jual, 3,5 miliar sedekahin. Yang 500 juta buat sewa. Nanti setahun berikutnya dapat perusahaan yang 35 miliar asetnya. Kenapa? Karena sedekahnya 3,5 miliar. Saya melakukan itu alhamdulillah, melakukan dikit demi dikit, akhirnya gede demi gede. Subhanallah itu. Seperti yang Mbak Indri tadi lakukan. Dan sedekah itu nanti jadi doyan. Jadi doyan. Tadinya kita pengen kenyang, sekarang emang pengen makan aja. Kan? Benar itu kejadian. Subhanallah. Apalagi ya kalau simpenan bapak dan ibu memang segitu-gitunya. Itu lebih hebat lagi. Tuh. Kalau bapak ibu punya simpenan 10 juta. Sedekah 1 juta gak terlalu berasa. Tapi punya 10 diinjek nih semuanya nih. Langsung tuh tutup mata, bismillahirrahmanirrahim, Allah, saya cuma punya segini-gini nih. Jangan sampai ngeri ganti, ya Allah. Benar itu. Nah tinggal pertanyaannya kadang-kadang begini, Ustaz, mana yang diduluin ya, utang apa sedekah? Saya bilang, kalau jumlahnya tuh cicilan, masih jauh dari pokoknya, mendingan sedekah deh. Umpama ya, utangnya 100 juta. Saudara punya duitnya 1 juta. Nggak goyang tuh, nggak goyang. Kita bayar 1 juta juga, masih 99 juta. Gimana caranya? Datang ke yang punya utang, datang. Assalamualaikum Pak Haji, ini saya punya duit cuma 1 juta. Kalau saya bayarin ke Pak Haji, ini saya nggak bisa bayar lagi. Atau tenteng motor kita, Pak Haji, ini saya punya motor. Kalau saya cemplungin buat bayar utang, ini nggak bakalan punya lagi apapun buat bayar Pak Haji. Begini. Saya habis nonton Ustaz Yusuf Mansur noh. Bagaimana kalau yang 1 juta ini